padahal mereka sendiri mengingkari. Telah kita jelaskan sebelumnya perkataan Ni'matullah Al-Jazairi, salah seorang tokoh dari kalangan Syiah Rafidah, yang mengatakan bahwa kami tidak menginginkan Rabb yang mengutus Rasul yang menetapkan bahwa khilafah setelahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu bukan Rabb kami dan itu bukan Rasul kami. Mereka sendiri mengingkari. Dan kita telah mengetahui bahwa firqah yang paling buruk, yang paling jahat terhadap Islam adalah kaum Rafidhah. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa antara Islam dengan kaum Syiah Rafidhah memiliki Rabb yang sama, kitab yang sama, agama yang sama. Kemudian termasuk di antara kekufuran yang terkandung di dalam wasiqah tersebut pernyataan bahwa antara Ahlus Sunnah dan Rafidhah memiliki musuh yang sama. Memiliki musuh yang sama. Waliyadzu billah. Kalau ini diyakini dapat menyebabkan seorang kafir. Musuhnya kaum Rafidhah itu adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu musuhnya kaum Rafidhah yang mengafirkan para sahabat, kecuali segelintir dari kalangan para sahabat yang mengatakan bahwa mereka murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuhnya kaum Rafidhah adalah tokoh-tokoh Islam, kaum muslimin, imam-imam Ahlus Sunnah. Ini musuhnya kaum Rafidhah. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa Ahlus Sunnah dengan Syiah Rafidhah memiliki musuh yang sama? Demikian pula di dalamnya terkandung pernyataan bahwa anjuran untuk menanamkan rasa ukhuwah antara Ahlus Sunnah dengan Rafidhah dan saling ta'awun, kerjasama dalam hal-hal yang disepakati, persis dengan kaidah al-ma'zirah wa ta'awun gaya Hasan al-Banna. Sehingga jangan heran apabila al-allamah Ubayd al-Jabiri hafizahullah ta'ala mengatakan bahwa Muhammad al-Imam adalah seorang ikhwani mubtadi', ikhwani berpemikiran al-ikhwanul muslimun. Bisa dibayangkan seorang tokoh al-ikhwanul muslimun di negeri Yaman, di mana al-allamah al-imam al-muhaddits Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala seringkali mentahdir orang ini, Abdul Majid Az-Zandani. Namun Muhammad al-Imam menyebutkan dalam kitabnya dengan sebutan Al-Syeikh Al-Walid. Al-Syeikh Al-Walid. Al-Walid yani orang tua. Orang tua kami. Dan dimasukkan dalam deretan para ulama. La hawla wa la quwata illa billah. Maka ini ma'asyar alaikum rahimahkumullah, para ulama hafizahumullah, mereka mengetahui hal-hal tersebut. Sehingga apa yang disebutkan oleh al-allama Ubayd al-Jabiri itu bukan sesuatu yang baru saja, namun dari khibrah, pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari sikap-sikap Muhammad al-Imam sebelum munculnya wasiqah. Dan wasiqah ini menjadi sesuatu yang semakin memperjelas tentang identitas Muhammad al-Imam, bahwa dia seorang ikhwan berjalan di atas kaidah Hasan al-Banna. Dan telah kita terangkan sebelumnya bahwa sebagian mereka berusaha memberi uzur kepada Muhammad al-Imam bahwa dia dalam kondisi mukrah. Namun sayang sekali dalam khutbah hari raya yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam justru membatalkan persangkaan tersebut. Muhammad al-Imam sendiri menyatakan bahwa dia tidak terpaksa. Setiap perkaranya ada di tangannya, dia yang memilih. Nah, dan dia memuji-muji, memberikan pujian yang berlebihan terhadap surat perjanjian antara dia dengan Syiah kaum Rafidah tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidaklah mukrah, tidak seperti sebagian mereka yang berusaha mencari-cari udzur terhadap Muhammad al-Imam, sementara Muhammad al-Imam tersendiri tidak demikian keadaannya. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Muhammad al-Imam yang semakin memperkeruh keadaan pada saat dia menyampaikan dalam khutbahnya, dalam khutbatul Eid, tentang hal-hal yang menguatkan surat perjanjian tersebut, bahwa dia menandatangani itu benar-benar dengan kesadarannya. Bahkan dia menyebutkan tujuan-tujuan dari adanya penanda tangan tersebut untuk memelihara Islam, untuk menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Dan di antara yang disebutkan dalam khutbah tersebut, dia mengatakan وقد رأيتم ماذا جلبت على العباد والبلاد فتنة القتل والقتال ماذا جلبت من خراب الديار ومن يتم الأطفال ومن أرملة النساء ومن تشريد الرجال ومن إزهاق الأرواح ومن ارتفاع الأمن والاستقرار وتحول حياة الناس إلى جحيم ويتحول المسلمون المتقاتلون إلى وحوش وإلى الظلمة وفجرة وغدرة ومكرة أترضون لأنفسكم بهذا معاذ الله. Dia mengatakan, yani dia ingin menerangkan betapa ngerinya apabila terjadi peperangan itu. Kalian telah melihat apa yang dihasilkan oleh hamba-hamba ini, demikian pula negeri-negeri ini berupa fitnah, pembunuhan dan peperangan. Apa yang telah dihasilkan dari rusaknya negeri-negeri yang menyebabkan anak-anak banyak yang menjadi yatim, para wanita menjadi janda, demikian pula kaum lelaki yang terusir dari kampung halamannya dan ditumpahkannya darah-darah, hilangnya rasa aman dan ketenteraman, berubahnya kehidupan manusia menjadi jahim seperti hidup di neraka. Lalu kemudian kaum muslimin yang mereka saling bertempur berubah menjadi wuhush, orang-orang yang liar, orang-orang yang garang, yang kejam, menjadi orang-orang yang zalim, fajir, yang khianat, yang melakukan makar. Apakah kalian meridhai diri kalian menjadi orang-orang yang seperti ini? Ma'azallah. Ini penggambaran Muhammad al-Imam, bahwa apabila terjadi peperangan melawan kaum Syiah Rafidah, maka seperti ini keadaannya. Dan perlu diketahui ma'asyiral rahimakumullah, bahwa Muhammad al-Imam, ya, dalam beberapa ceramahnya dia dengan tegas mengatakan kami tidak menghalalkan darahnya kaum Rafidah. Padahal dia sendiri mengetahui keyakinan-keyakinan kufur yang dimiliki kaum Syiah Rafidah. Namun itu semua dia tetap mengatakan kami tidak menghalalkan darahnya. Dalam kondisi kaum Syiah Rafidah Al-Houthiyah di negeri Yaman, mereka lah yang berbuat zalim. Mereka lah yang menindas. Mereka lah yang menzalimi kaum muslimin. Mereka yang melakukan pemberontakan kepada pemerintahan. Hal ini hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi. Dengan kejadian ini semua, masih saya Muhammad Al-Imam mengatakan tidak diperbolehkan melakukan peperangan melawan kaum Rafidah. Ya. Bahkan dia mengatakan apabila Al-Houthiyah itu masuk ke Yaman Selatan, imbah, yani wasi'u lahum at-tariq. Ya, luaskan jalannya untuk masuk ke sana. Subhanallah. Luaskan jalannya, persilahkan mereka masuk. Hindari peperangan. Ini sikap yang sangat aneh dari Muhammad Al-Imam. Sangat aneh. Berbeda dengan apa yang dia tulis dalam beberapa kitabnya yang menerangkan tentang kejahatan kaum Syiah Rafidah Al-Houthiyah. Di antara yang disebutkan dalam kitabnya An-Nusrah Al-Yamaniyah pada halaman yang ke-176, dia mengatakan, وَمَنْ اِعْتَدَتْ عَلَيْهِمُ الرَّافِضَةِ فَلَهُمْ أَنْ يَدْفَعُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَدِينِهِمْ. Dan barang siapa yang kaum Rafidah menzalimi mereka, maka boleh bagi mereka yang terzalimi untuk membela diri-diri mereka, kehormatan mereka, harta-harta mereka. Demikian pula agama mereka. Bima yahsul bihi kaffu haula wa radduhum an i'tida'ihim. Dengan sesuatu yang menghasilkan untuk mencegah mereka dan menolak kezaliman yang mereka perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Wa man qutila duna damihi fa huwa syahid. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid." Muhammad Al-Imam menyebutkan hadis ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membela hartanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela darahnya, jiwanya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka dia syahid. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa huwa sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Lalu dia mengatakan, fahadha ad-difa'u mujma'un 'alaih syar'an wa qanunan wa 'aqlan wa 'urfan. Pembelaan ini adalah merupakan hal yang telah disepakati. Dia menyebutkan kesepakatan para ulama. Lakukan pembelaan dari kezaliman Rafidah, hal yang disepakati. Secara syariat jelas. Secara undang-undang, secara akal, secara uruf, ini semua saling menguatkan tentang dianjurkannya seorang untuk membela diri. Lalu dia mengatakan, fala yajuzu liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yaqbala min haula'i syai'an min al mali was silah. Maka tidak diperbolehkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menerima sedikit pun dari mereka, baik berupa harta atau senjata. Balil maflub ayyadmiqa haula'i rafidah biqaulihi antum umala'u lil a'da, antum khawanah lil bilali wal ibad, antum tujjarul hurubi wal fitan. Namun yang dituntut bagi kaum muslimin untuk meremukkan kaum Rafidah ini dengan mengatakan kepada mereka, kalian adalah antek-antek musuh yang diperalat, kalian adalah para pengkhianat, pengkhianat negeri, dan pengkhianat kaum muslimin. Kalian adalah para pedagang perang dan fitnah. Masya Allah. Tegasnya Hamad al-Imam dalam kitabnya An-Nusratul Yamaniyah. Kalau antum membaca kitab ini, An-Nusratul Yamaniyah, bandingkan dengan isi khutbahnya, antum akan melihat bahwa tulisan An-Nusratul Yamaniyah ini ditulis oleh seorang Muhammad al-Imam Salafi. Sementara khutbah itu disampaikan oleh Muhammad al-Imam Ikhwani. Sangat berbeda. Bertolak belakang. Sangat disayangkan. Apa yang menyebabkan terjadi perubahan? La haula wa la quwata illa billah. Apakah ini sesuatu yang sudah lama disembunyikan lalu dinampakkan? Wallahul musta'an. Ucapan ini, ucapan yang benar dalam kitab Nusrat al-Yamaniyah. Sejalan dengan syariat. Nah, lalu mengapa dalam wasiqah sangat bertentangan? Mengapa dalam khutbatul Eid sangat bertentangan dengan apa yang sendiri dia sebutkan? Menyampaikan hal-hal yang membuat kaum muslimin takut. Ini merupakan bentuk takhzir, ya. Menjauhkan kaum muslimin dari amalan jihad fi sabilillah melawan kaum Syiah Rafidhah. Mukhazzili. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-28 halaman 530. Beliau mengatakan waqad ajma'al muslimun ala wujub qital al-khawarij war-rawafid wa nahwihim ila faraqu jama'at al-muslimin. Telah bersepakat kaum muslimin tentang wajibnya memerangi kaum khawarij dan kaum rafidah dan yang semisal mereka apabila mereka memisahkan diri dari jama'atul muslimin. Ini yang terjadi di negeri Yaman. Kama qatalahum Ali radhiyallahu an. Fa kayfa idza dhammu ila dhalika min ahkamil musyrikin? Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memerangi mereka. Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij dan memerangi para pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Terlebih lagi apabila ditambah dengan hukum-hukum kaum musyrikin yang ada pada mereka. Demikian pula disebutkan oleh Syekhul Islam sebagaimana yang diterangkan dalam Majmu'ul Fatawa, kata beliau, man kaffara al-muslimin aw istahalla dima'ahum wa amwalahum bi bid'atin ibtada'aha laysat fi kitabillah wa la sunnati rasulih fa innahu yajibu nahyuhu an dhalik wa 'uqubatuhu bima yajruhu. Barang siapa yang mengafirkan kaum muslimin atau menghalalkan darah-darah dan harta mereka dengan bid'ah yang dia lakukan yang tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasulnya, maka wajib melarangnya dan wajib menghukumnya dengan sesuatu yang membuat mereka jera. Walau bil qatl aw bil qital, meskipun dengan cara membunuh atau memerangi mereka. Fa innahu idza uqiba al mu'taduna min jami'i tawaif wa ukrima al muttaqun min jami'i tawaif kana dhalika min a'zami al asbab allati turdhi Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa tuslihu amra muslimin. Sebab apabila orang-orang yang berbuat zalim itu mereka dihukum dari mana saja mereka, dan orang-orang yang bertakwa itu dimuliakan dari mana saja mereka, maka ini menjadi sebab terbesar yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan memperbaiki kondisi kaum muslimin. Perhatikan ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, meskipun dengan memerangi mereka, memerangi kaum Rafidhah Tidak seperti yang dikatakan oleh Muhammad al-Imam bahwa akan berubah kehidupan dari ketentraman menjadi rasa takut, akan berubah kehidupan manusia menjadi jahim, mereka berubah menjadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang pembuat makar, para pengkhianat dan seterusnya. La, tidak sama sekali. Apabila terpenuhi syarat-syarat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kemuliaan. Man qatala litakuna kalimatullah hiya al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Muhammad al-Imam seakan-akan ingin menafikan seluruh jenis peperangan. Tidak ada perang. Perang itu akan menyebabkan hilangnya rasa aman. Meskipun melawan kafir rafidah. Meskipun telah terpenuhi syarat-syarat. Ini yang terjadi. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Demikian pula disebutkan oleh Muhammad al-Imam dalam kitabnya An-Nusrah al-Yamaniyah. أن الذين يقاتلون المسلمين في اليمن هم الرافضة فقط وأنهم سلكوا مسلك حزب الله في لبنان bahwa yang memerangi kaum muslimin di negeri Yaman hanyalah kaum rafidah dan mereka menempuh cara-cara hizbullah yang ada di Lebanon, hizb syaitan. Ini dia sendiri mengakuinya. Dia menyebutkan itu dalam kitabnya Nusrah al-Yamaniyah halaman 160. Dia juga menyebutkan pada halaman 122 anna da'watul Houthiyyin da'watun damawiyyah, bahwa dakwahnya kaum Houthiyyah Syiah Rafidhah adalah dakwah berdarah. Itu dakwahnya mereka. Ikhtialan wa tafjiran wa qitalan wa ghadran wa makran, melakukan penculikan, pengeboman, peperangan, pengkhianatan dan makar. Ini diakui Muhammad al-Imam. Dan dia juga menyebutkan pada halaman 36 fama balur rafidah taqtulul muslimin istibahatan lid-dima wantihakan lil'arab waqtisaban lil'amwal min ajalin mulk. Ada apa dengan kaum rafidah ini? Mereka membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah-darah mereka, merusak kehormatan mereka, dan merampas harta-harta mereka demi mendapatkan kekuasaan. Ini kalimat-kalimat yang disebutkan dalam An-Nusrah Al-Yamaniyah sangat berbeda sekali dengan apa yang disebutkan dalam al-wathiqah dan yang disebutkan dalam khutbatul Eid. Bertolak belakang 180 derajat. Kalau seandainya dia mukrah, apa sulitnya dia menyampaikan pada khutbah? Sangat memungkinkan bagi dia untuk menyampaikan. Yang terjadi bahkan sebaliknya, mendukung, menguatkan, memuji-muji wasiqah tersebut yang di dalamnya terkandung kekufuran, terkandung kemaksiatan, ajakan untuk saling ta'awun dan bersaudara dengan kaum rafidah. La ilaha illallah. Sebagaimana dia menyebutkan dalam kitabnya An-Nusrah al-Yamaniyah pada halaman yang ke-96, dia mengatakan idza kana al-Houthi la yu'adi al-muslimin falaysa ala wajhi al-ardi ada'un lil-muslimin min qibli ahad. Apabila Houthiyah itu tidak memusuhi kaum muslimin, maka tidak ada satupun di permukaan bumi ini yang akan musuhi kaum muslimin dari siapapun. Dia ingin menerangkan bahwa Houthi ini jelas-jelas memusuhi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Dia menyadari itu. Lalu yang menjadi pertanyaan besar, mengapa dalam wasiqah dia menyetujui ucapan wa'aduna wahid, dan musuh kita satu? Kalau dikatakan Huthiyah memusuhi kaum muslimin, lalu musuh antum siapa wahai Muhammad al-Imam? Musuhnya Huthiyah itu muslimin. Kalau seandainya Huthiyah itu tidak musuh kaum muslimin, berarti tidak ada lagi musuh yang lain dari kaum muslimin. Tidak ada. Artinya Huthiyah ini benar-benar sangat memusuhi kaum muslimin, mengafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini permasalahannya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Coba dikembalikan lagi, ya. Lihat lagi kepada isi perjanjian itu. Kadang-kadang ada sebahagian kaum muslimin terbawa perasaan. Kok yang dibantah Asy-Syaikh Muhammad al-Imam? Kenapa? Ya, kenapa tidak diberi udzur? Nah, kok sampai memfonis ikhwani mubtadi' terhadap Muhammad al-Imam? Antum harus lihat ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, isi permasalahannya itu apa? Apa kesalahan yang terjadi? Apa itu kesalahan ringan? Ya, dari dulu kita membantah ikhwanul muslimin, termasuk di antara prinsip yang sering kali dibantah oleh ahlu sunnah dari prinsip ikhwanul muslimin, permasalahan al-ma'dzirah wa ta'awun. Ini prinsip besar ikhwanul muslimun. Prinsipnya Hasan al-Banna yang mengatakan nata'awunu fima ittafaqna alayhi wa na'tadziru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati. Adapun yang kita perselisihkan, maka kita saling memberi udzur. Oleh karena itu, yang masuk ke dalam al-ikhwan muslimun berbagai macam pemikiran, termasuk Syiah. Syiah Hasan al-Banna ingin melakukan taklid pendekatan antara sunnah dan Syiah. Nah, kalau ini dilakukan oleh Muhammad al-Imam dengan mengatasnamakan salafiyin, wa'iyadu billah, wallahi kita tidak rela, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Terlebih lagi para ulama, mereka telah menjelaskan dan menerangkan bahwa ini adalah kebatilan, bahkan kekufuran yang terkandung di dalamnya. Wallahu musta'an. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Muhammad al-Imam dalam khutbahnya, dia mengatakan wa minan nasi man ya'tabir wa minhum man la ya'tabir. Di antara manusia ada yang mengambil pelajaran dari berbagai fitnah yang terjadi. Di antara mereka ada yang tidak mengambil pelajaran. Fa fi biladil gharbi Eropa lama uqimat fil harb al alamiyah al ula sara wa sara dhahiyatuha akthar min 12 milyunan min al qatla. Ketika terjadinya perang dunia pertama, wah, dia mulai menjelaskan tentang waqi', fiqhul waqi'. Ya. Dan Muhammad al-Imam ini, subhanallah, dalam buku-bukunya seringkali menukil hal-hal yang kaitannya dengan al-waqi'. Dan kadang-kadang berlebihan. Berlebihan dalam menyebutkannya. Ya, kadang-kadang menukil dari sumber-sumber yang tidak sepantasnya dinukil dari ahlul bid'ah. Nah, dia menyebutkan bahwa ketika terjadinya perang dunia pertama dan terbunuh lebih dari 12 juta orang akibat dari perang dunia pertama tersebut. Nahika 'anil mutadarririn bi adrarin ukhra, belum lagi orang-orang yang mendapatkan kemudaratan dengan berbagai macam jenis kemudaratan. Ini perang dunia pertama. Walamma uqimatil harbul alamiyatu tsaniyah. Dan ketika terjadi perang dunia yang kedua, wa sara dhahiyatuha akthar min 50 milyunan min al-bashar. Yang terbunuh lebih dari 50 juta orang manusia. Nahika 'anil adrar al-ukhra. Belum lagi kemudaratan-kemudaratan yang lain. Hadha alladhi hasal. Ini yang terjadi. Karena kejadian ini tadi ya, ja'ala al-kuffar wa qadat al-kuffar yakhtaruna turuq as-silmiyah fi hal niza'atihim wa khusumatihim. Yang menyebabkan orang-orang kafir dan tokoh-tokoh kafir mereka lebih memilih cara-cara perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Kama tasma'una fil waqtil hadir. Sebagaimana yang kalian dengarkan pada masa-masa sekarang. Anna bilada Eropa wa anna al-gharb sarat al-hulul li qadayahum wa niza'atihim wa ikhtilafatihim fi turuq as-silmiyah. Bahwa negeri-negeri di Eropa, negeri-negeri barat, maka solusi yang selalu mereka utamakan untuk menyelesaikan berbagai problem dan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan cara-cara damai. Wa bitahawur wa tafahum wa tashawur. Dengan saling adanya diskusi, saling memahami, musyawarah. Jadi dia menjelaskan bahwa ini jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir. Mereka sudah bosan dengan perang. Pokoknya mereka damai. Damai. Ada hal-hal yang diperselisihkan, bicarakan dengan cara yang baik. Diskusi. Saling memahami. Lalu kata Muhammad al-Imam, nahnu ahakku an naquma bihada. Kita lebih berhak untuk menegakkan hal ini. Lianna hada ja'a bihi dinuna. Karena inilah yang dibawa oleh agama kita. La nuridu ayasbiqana al-kuffar ila mithli hadhil masalih al-azimati nafi'ah. Kita tidak ingin didahului oleh orang-orang kafir seperti untuk mewujudkan kemaslahatan yang besar yang bermanfaat seperti ini. Masya Allah. Rujukannya orang-orang kafir. Kami lebih berhak daripada mereka untuk mewujudkan masalih. Oh, rupanya dengan sebab ini. Ya. Yang menunjukkan bahwa Muhammad al-Imam tidak ingin lagi melakukan peperangan meskipun dengan atas nama jihad fi sabilillah melawan kaum Rafidah. Ini yang menyebabkan dia menerima penandatangan tersebut. Perjanjian itu yang mengatakan Rabbuna wahid, kitabuna wahid, dinuna wahid, aduuna wahid, musuh kita juga sama. Ini yang diinginkan. Masya Allah, yang dicontoh ada orang-orang kafir. Tayyib. Kenapa tidak mengembalikan kepada syariat Islam? Kita mengetahui bahwa di dalam Islam itu ada suatu amalan yang mulia yang disebut al-jihadu fi sabilillah. Berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nah, terjadinya pembantaian, pertumpahan darah yang menyebabkan hilangnya sekian banyak nyawa. Segala sesuatu harus dikembalikan kepada syariat. Bukan kepada metodenya orang-orang kafir. Kembalikan kepada syariat. Apa tinjauan syariat dalam menyelesaikan berbagai macam problem? Di antaranya, dalam menyikapi sikap zalim dan yang melampaui batas yang dilakukan oleh kaum Rafidah Khuthiyah di negeri Yaman terhadap kaum muslimin. Sudah kita sebutkan. Dan juga disebutkan oleh Muhammad al-Imam. Wajibnya untuk membela diri ketika orang-orang Khuthiyah Rafidah melakukan kezaliman. Bahkan dia menukilkan ijma'. Seharusnya ini yang diamalkan. Seharusnya ini yang diamalkan. Lalu yang terjadi tidak demikian. Ketika para ulama, Syekh Rabi' hafizahullah, Syekh Ubaid hafizahullah, mereka mengeluarkan fatwa wajibnya memerangi kaum Rafidah di Yaman. Bahkan beliau menganjurkan untuk membuat beberapa jabahat untuk menyikapi kaum Rafidah, memerangi mereka. Dan beliau mengingatkan, apabila Ahlus Sunnah diam, membiarkan kaum Rafidah Huziyah terus melakukan gerakan-gerakannya tanpa ada perlawanan, maka Yaman akan menjadi Iran kedua, bahkan lebih dari itu. Alhamdulillah. Nah, Syekh Rabi' berbicara bukan berdasarkan hamasah, bukan berdasarkan sikap-sikap emosional. Apa yang boleh sampaikan ini, ma'asyar ikhwarahimakumullah, ini yang diterangkan oleh para ulama, bagaimana menyikapi kaum Rafidah, apalagi di saat mereka melakukan i'tida', kezaliman, pemberontakan. Wajib bagi kaum muslimin untuk membela negeri mereka, membela agama mereka. Apabila kaum Rafidah Houthiyah ini semakin memiliki kekuatan di negeri Yaman, tidak akan merasa aman Ahlus Sunnah. Tidak akan bisa hidup tentram. Tidak akan terbuka marakiz Ahli Sunnah. Ini yang harus diingat, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Para ulama mereka berbicara dengan kondisi yang ada. Sebagian mereka mengatakan bahwa kami di negeri Yaman lebih mengerti tentang kondisi kami daripada ulama Saudi. Masya Allah. Sama seperti perkataan Yahya Al-Hajuri. Yahya Al-Hajuri yang mengatakan kami lebih mengerti tentang kondisi Yaman. Kami lebih mengerti tentang kondisi Abdurrahman Al-Adadi dan yang semisalnya. Karena kami orang yang hidup di negeri Yaman. Kami lebih paham daripada ulama Saudi. Subhanallah, seakan-akan para ulama itu tidak mengerti kondisi. Ya. Seakan-akan para ulama itu sangat mudah untuk menerima berita. Sangat mudah. Gampang menerima berita palsu. Yang dengannya kemudian mereka mengeluarkan hukum. Mengeluarkan fatwa. La haula wa la quwwata illa billah. Di mana kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan untuk merujuk kepada ulama kibar dalam kondisi-kondisi fitnah? Di mana kita meletakkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a kabirikum, berkah itu bersama ulama kibar kalian? Kata mereka, di Yaman juga ulama kibar juga. Subhanallah. Mereka ini tidak mengenal Syekh Rabi' yang sudah puluhan tahun ya, mengenyam ad-da'watus salafiyah, menghadapi berbagai macam fitnah di seluruh negeri, seluruh negeri, seluruh dunia ini. Ya. Dalam kondisi mereka ini belum ada. Dan bahkan belum dikenal namanya di kalangan salafiyin. Al-Syeikh Rabi' hafizahullah, Al-Syeikh Ubaid, mereka sudah puluhan tahun. Ya. Dan mereka alhamdulillah sampai sekarang thabitin 'alal haqq was sunnah. Bukan taklid, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. 'Inda al-fitan tu'rafu ar-rijal. Pada masa terjadinya fitnah akan diketahui siapa tokoh-tokoh yang kokoh di atas sunnah dalam menghadapi fitnah. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah. Naam. Walhasil, yang wajib setiap problem yang terjadi baik di negeri Yaman, demikian pula di luar negeri Yaman, setiap ada permasalahan, kembalikan kepada kitabullah wa sunnah. Jangan dikembalikan kepada metode orang-orang kafir, cara-cara mereka untuk membuat perdamaian. Hah? Tidak demikian. Tapi kembalikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, kepada salah seorang prajurit dari Kisra. Beliau mengatakan, "Nahnu unasun minal Arab kunna fi syaqa'in syadid wa bala'in syadid. Namassu al-jilda wal nawa min al-ju'. Wa nalbasu al-wadra wa sya'r wa na'budu asy-syajar wal hajar." Kami adalah manusia yang berasal dari Arab, dahulu hidup dalam kesengsaraan yang sangat. Kesengsaraan yang sangat. Demikian pula musibah yang besar. Kami sampai pernah menjilat atau mengisap kulit dan biji-biji kurma disebabkan karena kelaparan. Tidak ada makanan. Yang kami pakai hanya dari al-wabr wa sya'ar. Ya, semacam kain wool dan yang semisalnya. Kami menyembah pepohonan dan bebatuan. Fabaina nahnu kadzalik idh ba'atha rabbus samawati wa rabbul ardhin ta'ala dhikruhu wa jallat 'azmatuh ilaina nabiyyan min anfusina na'rifu abahu wa ummah. Dalam kondisi demikian keadaan kami, maka Allah Subhanahu wa ta'ala rabbus samawati wal ard mengutus kepada kami seorang nabi yang berasal dari bangsa kami. Kami mengenal ayahnya, kami mengenal ibunya. Fa'amarana nabiyuna rasul rabbina sallallahu alaihi wasallam an nuqatilakum hatta ta'budullaha wahdah. Maka nabi kita, rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kepada kami untuk memerangi kalian, wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Hingga kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah perintahkan. Itu yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Au tu'addul jizyah. Atau kalian membayar jizyah. Membayar upeti. Wa akhbarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an risalati rabbina annahu man kutila minna sara ilal jannah fi na'im lam yura mithluha qattu. Dan nabi kita memberitakan kepada kami dari risalah Rabb kami bahwa siapa yang terbunuh dari kami maka dia akan masuk ke dalam jannah yang itu merupakan kenikmatan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Wa man baqiya minna malaka riqabakum. Siapa yang masih hidup dari kami maka dia akan memiliki budak-budak dari kalian. Ini diperintahkan. Artinya jihad pada masanya disyariatkan. Bukannya dengan berbagai macam kondisi lalu kemudian silmi, perdamaian. Ada kondisi-kondisi di mana kita diperbolehkan melakukan hudinah, perjanjian damai, melakukan suluh. Namun dalam kondisi-kondisi yang lain, kita juga disyariatkan berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk memerangi kaum khawarij dalam kondisi tertentu. Termasuk memerangi rawafid dalam kondisi tertentu. Apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Nah. Ini pernyataan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam kondisi apapun kaum muslimin harus berjalan di atas syariat. Bahkan ketika mereka mengalami berbagai macam cobaan dan ujian. Nah. Lalu kemudian di sini Syekh Arafat hafizahullah menutup risalahnya dengan menyebutkan laqad udziba ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashadd alwan al'adab min ajli tamassukihim bil aqidati wa ikhlas al'ibadati lillahi wahdah wa nabdhi asy-syirki wal kufri. Sungguh telah diazab, disiksa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam jenis siksaan karena kokohnya mereka dalam mempertahankan akidah, keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan dan kekufuran. Bukannya karena mereka akan menghadapi berbagai cobaan tersebut sudah kita hidup damai saja. Tidak demikian. Mereka rela disiksa dengan berbagai macam jenis siksaan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, kata beliau, awwalu man adhara al-Islam sab'ah, orang-orang yang pertama kali menampakkan Islamnya 7 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Ammar bin Yasir, wa ummuhu Sumayyah, ibunya Sumayyah, Suhaib, Bilal dan Al-Miqdad. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'ahu Allah taala bi ammihi Abi Talib. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mencegah kezaliman orang-orang Quraisy dengan melalui pamannya Abu Talib. Wa amma Abu Bakr famana'ahu Allah biqaumih. Adapun Abu Bakar, maka Allah Subhanahu wa taala mencegah kezaliman orang Quraisy terhadapnya dengan perlindungan dari kaumnya. Wa amma sa'iruhum fa akhadhahumul musyrikun. Adapun selain mereka, maka mereka diambil oleh orang-orang musyrik, disiksa oleh orang-orang musyrik. Wa albasuhum adru'al hadid. Mereka memakaikan kepada kaum muslimin tersebut baju-baju besi. Wa saharuhum fi syams. Lalu kemudian mereka memanaskannya di terik matahari. Disiksa karena tidak ada perlindungan. Fama minhum min ahadin illa wa atahum ala ma aradu. Tidak seorang pun dari mereka melainkan telah mereka rasakan sesuai dengan apa yang mereka ingin, yang diinginkan oleh orang-orang musyrik. Illa bilalan, kecuali Bilal. Fa innahu hanat alaihi nafsuhu billah. Kecuali Bilal, maka dia merasa rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hana ala qaumi, demikian pula dia tidak teranggap pada kaumnya. Fa a'tauhu al-wildan faj'alu yatufuna bihi fi syi'abi Makkah. Maka orang-orang kafir Quraisy menyerahkan Bilal kepada anak-anak. Lalu mereka pun berkeliling membawa Bilal di kampung-kampung Makkah dalam keadaan Bilal hanya mengatakan ahadun ahad. Ahadun ahad. Dan disebutkan dalam sirah karya Ibn Hisham bahwa Umayyah bin Khalaf mengeluarkan Bilal di terik siang matahari. Ya, di siang hari terik. Fayatrahuhu ala zahri fi batha Makkah. Lalu kemudian dilempar, dibuang di daerah batha, yakni padang pasir atau tempat yang lapang di Makkah. Tsumma ya'muru bis-sakhratil 'azimah. Lalu dia memerintahkan untuk dibawakan batu besar. Fatudha' 'ala sadrih. Lalu diletakkan di atas dada Bilal radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, "La wallahi la tazalu hakadha hatta tamut. Aw takfur bi Muhammad wa ta'budu al-Lat wal-Uzza." Engkau akan selalu dalam kondisi seperti ini sampai kamu mati. Atau engkau mengingkari Muhammad dan menyembah kepada Allat dan Uzza dalam kondisi seperti itu. Disiksa Bilal radhiyallahu ta'ala tetap saja mengatakan ahadun ahad. Demikian pula Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, disiksa hingga meninggal karena mempertahankan akidah tauhid. Karena mempertahankan akidah tauhid, Dia bukan seorang pemimpin politik. Dia seorang wanita yang lemah. Disiksa karena Allah Subhanahu wa taala. Mujahid mengatakan awwalu syahidatin fil Islam Sumayyah walidatu Ammar. Wanita syahid pertama kali di dalam Islam adalah Sumayyah. Ibunya Ammar, amma Abu Jahl fata'anaha biharbah fi qubulha. Adapun Abu Jahl, maka dia menusuk dengan tombak di daerah kemaluan Sumayyah radhiyallahu anha. Kata Ibnu Sa'ad, dia orang yang sejak awal masuk Islam di Makkah. Wa kanat mimman yu'adzabu fillah litarji'an diniha. Dia termasuk yang disiksa karena Allah Subhanahu wa taala agar dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Wa sabarat. Namun dia bersabar hingga lewatlah Abu Jahal pada satu hari. Fata'anaha biharbatin fi qubliha famatat. Dia menusuknya dengan tombak di daerah kemaluannya yang menyebabkan meninggalnya Sumayyah. Yani kaum muslimin merasakan hal ini. Ujian itu pasti akan datang. Ya. Bukannya karena kemudian ada yang meninggal, ada yang siksa, menyebabkan seorang bermudah-mudahan dalam mempertahankan akidah. Ya. Apalagi belum sampai kepada sikatan mukalah sebagaimana kita terangkan. Nah, apalagi dia seorang yang dijadikan sebagai rujukan orang-orang memandangnya, pemilik markaz, orang mendengarkan ucapannya. Mengapa dia tidak bersabar seperti sabarnya Imam Ahmad rahimahullah? Kalau Imam Muhammad benar-benar telah disiksa, adapun Muhammad dan Imam belum ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Penyiksaan tidak ada. Jadi masyarakat rahimahumullah, ini nasihat dari para ulama yang mereka harapkan Muhammad al-Imam rujuk kepada al-haq. Itu saja mereka harapkan. Tidak ada yang lain. Tidak ada tujuan-tujuan atau tendensi dunia yang mereka harapkan. Mereka hanya menginginkan agar Muhammad al-Imam segera menarik kembali wasiqah tersebut dan menyatakan batilnya. Itu saja. Nah, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kewajiban siapa saja. Rujuk kepada al-haq itu adalah keutamaan. Rujuk ila al-haq fadilah. Muraja'atul haq khairu min at-tamari fil batil. Kembali kepada al-haq lebih baik daripada berkelanjutan di atas kebatilan. Sampai di sini wa'asyiru ikhwah rahimakumullah, kita terangkan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Sampai di sini insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.